Ya, tema kita pagi ini adalah eskatologi umum. Firman Tuhan yang kita baca yaitu dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 1. Jemaat kasih Tuhan, percaya dua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12. Perikop ini diberi judul LAI, Kedurhakaan Sebelum Kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Karena serahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya, semoga dikasih Tuhan, apa sih artinya eskatologi? Dari bahasa Yunani, eskaton, ya, dari eskatologi adalah ajaran tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman. Ada dua jenis atau penggolongan, ya, para ahli menggolongkan ada dua, yaitu eskatologi secara umum yang kita bahas sekarang ini, dan eskatologi secara individual. Dua golongan besar. Nah, apa artinya eskatologi umum? Yaitu eskatologi atau ajaran tentang akhir zaman yang menyangkut semua orang secara universal, semua dapatkan ya dunia ini. Itu secara umum. Jadi eskatologi umum itu ya membicarakan mengenai surga, gimana kalau orang mati masuk surga atau neraka, tinggal dua. Enggak ada di tengah-tengahnya itu enggak ada. Surga atau neraka. Wah, enggak enak, Pak. Saya pilih tengah-tengah saja. Ya, enggak terlalu panas, enggak terlalu sejuk di tengah-tengah. Enggak ada. Surga, di mana kita bisa menikmati kondisi yang luar biasa nyamannya. Atau neraka, di mana hanya ada kertak gigi, ada penderitaan, dan itu kekal. Atau istilahnya di Alkitab katakan, hidup kekal bersama Tuhan di surga, karena surga adalah tempat Tuhan. Atau neraka, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya, itu mati kekal. Jadi jangan bingung ya, mati kok kekal ya Pak ya? Ya mati selesai. Enggak. Mati kekal artinya, ya terus hidup di luar Tuhan. Terpisah dengan Tuhan, tempatnya di mana? Ya di neraka. Kalau enggak sama Tuhan, ya bersama dengan hantu ya. Yaitu setan itu ya. Jadi eskatologi umum bicarakan surga dan neraka. Dan jelas, ketika orang masuk surga atau neraka, pasti ada penghakiman. Nah, siapa hakimnya? Ya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pertama kali datang sebagai juru selamat. Dan yang kedua nanti datang sebagai hakim yang agung, hakim yang adil. Jadi kalau ngomongin eskatologi, nah, yang dibicarakan surga, neraka, dan penghakiman. Dan bagi orang yang percaya pada Tuhan, pasti masuk surga. Nah, disitulah kita percaya bahwa ada kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya kebangkitan, ya sudah. Ya berarti saudara bukan pengikut Tuhan Yesus. Nah, tempatnya sudah tertentu ya. Nah, tinggal pilih mau mana. Jadi, eskatologi umum menyangkut banyak hal. Nah, kita akan bicarakan satu persatu, tapi secara umum kita akan membicarakan tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau secara individual atau secara pribadi, eskatologi secara pribadi adalah akhir dari eksistensi orang itu, sekarang masih hidup, nanti akan berakhir. Secara pribadi, secara individu, diberlakukan kepada mereka secara perorangan. Jadi, tadi secara umum, nah kalau eskatologi yang individual untuk orang-orang tertentu, bagi perorangan. Nah, kita nggak bicarakan bagian ini ya, eskatologi individu, nanti khotbah yang berikutnya ya, bicarakan tentang ini. Ya, sudah? Jadi apa artinya eskatologi umum? Eskatologi umum adalah suatu sejarah atau satu proses yang menuju satu akhir yang ditunjuk oleh Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh manusia. Karena eskatologi ngomongin soal surga, neraka, soal di atas sana itu loh. Dan kan gak ada orang pun yang sudah datang lu cerita, oh surga seperti ini, neraka seperti ini. Kok Bapak Ibu baca orang pernah ke surga, pernah ke neraka, lu dari mati hidup lagi. Perhatikan apa yang mereka katakan. Surga seperti ini. Ada orang bikin rumah, ya, kayunya bagus, sekian lantai, pakai AC, pakai catnya bagus, segala macam. Itu kan gambaran manusia, spasial, mengenai ruang. Bukan, surga bagaimana itu. Lalu kalau menin neraka, ngomongin apa? Oh, nanti orang disiksa, begini, begini, begitu. Tipikal yang mereka bicarakan, dan dosa mereka adalah dosa-dosa yang sosial, artinya apa? Melakukan kejahatan, amoral, dan segala macam. Padahal Alkitab lebih itu soal dosa, kekudusan Allah mereka tidak singgung-singgung. Ini saja mereka yang sudah pernah mati, katanya naik ke surga dan balik lagi. Bukan hanya itu, saudara. Surga begitu indah, dan seorang pun bisa menggambarkan dengan baik. Kalau di Wahyu digambarkan, itu lantainya dari berlian, dindingnya segala macam, itu hanya penggambaran bahasa manusia. Lebih daripada itu indahnya surga. Sehingga tidak seorang pun mengerti dengan jelas apa itu surga. Kecuali Tuhan Yesus sendiri. Karena dia dari surga. Maka ketika kita ngomong eskatologi. Itu berarti wewenang Tuhan. Mengenai surga itu wewenang Tuhan. Kita enggak akan ngerti. Dan kita boleh percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena dia satu-satunya yang dari surga. Dan turun ke dunia menceritakan apa itu surga. Jadi kita jangan sembarangan aja percaya nanti tahun sekian akan kiamat, akhir zaman dan sebagainya. Maka ketika kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ini, ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang lagi, pasti. Dia pasti datang, Yesus. Di 2 Tesalonika ini ya. Tentang datang Tuhan kita Yesus Kristus pasti datang, apa yang dikatakan oleh Paulus pada jemaat Tesalonika. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya, kapan Tuhan itu datang, tidak ada. Supaya kamu, ayat 2 ya, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham, roh, pun oleh pemberitaan, atau surat yang datang dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Paulus mengatakan enggak ada yang tahu. Seolah hari Tuhan tiba, jadi kan tidak ada kepastian. Tidak ada yang tahu kapan itu. Dan yang ketiga, kedatangan Tuhan itu disertai dengan tanda-tanda. Nanti ada pendurka, ada orang menyesatkan, dan segala macam. Itu ayat 3 dan seterusnya. Lalu yang terakhir yang dikatakan oleh Paulus di 2 Tesalonika ini adalah manusia harus selalu siap sedia. Karena Tuhan pasti datang dan didahului oleh tanda-tanda. Kalau kita baca Matius pasal 24, seperti yang terus katakan, tanda-tanda itu ada. kita boleh melihat tanda itu dan yakin, ah, Tuhan akan datang. Cuman kapan? Kita nggak tahu. Kulihat awan gelap, sekarang ini ya, kita sering lihat awan, ah, bakal hujan. Kita tahu itu. Nah, tanda-tanda itu diberikan Tuhan, supaya manusia sadar, manusia siap-siap, bahwa Tuhan akan datang. Nah, jemaat kasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana ramalan-ramalan orang untuk memilih atau menentukan Tuhan itu datang. Pada jelas, firman Tuhan katakan, gak ada yang tahu, tapi namanya orang ya. Nah, kita lihat cara berpikir orang. Kita melihat ramalan-ramalan orang ketika mereka mengatakan, awal, dari awal, abad pertama, sudah. Jadi, waktu tim Paulus tulis surat kepada jemaat Tesalonika, dia juga memahami jemaat Tesalonika yakin Tuhan akan segera datang. Nah, kita lihat ya di zaman modern ini, tahun 2500, mereka sudah menubuatkan akan datang atau kiamat itu. Tahun 500. Dipasti meramalkannya jauh sebelum ini, yaitu kira-kira tahun 200, orang sudah meramalkan nanti akan kiamat tahun 500. Enggak terjadi. Lalu meramalkan ini, tahun 1000 mungkin Tuhan datang. Karena 1000 angka genap datang. Ya, tahun 1000. Enggak juga. Lalu berikutnya, maka sebagai beberapa bagian, tahun 1260 mungkin Tuhan datang. Enggak juga. Lalu 200 kemudian orang meramalkan, tahun 1420. Enggak juga. Tahun 1533. Enggak juga. Saudara, kita lihat jarak waktunya. Yang pertama 500 tahun, jaraknya 1000 tahun yang lebih jauh lagi. Lalu 1200, 1400, 200 tahun, 1500, 100 tahun. Semakin lama, semakin dekat. Orang memperkirakan itu. Lalu ini dari golongan Advance mengatakan ya, tahun 1843, ketika enggak terjadi, mereka ralat, 1844, beda setahun. Karena diralat, enggak jadi juga. Lalu Yehova mulai buat ramalan, 1847, lalu enggak terjadi, 1851, enggak terjadi juga. Lalu berikutnya, nah, kalau tadi abad 19, ada kira-kira ada 4 kali, abad 20 lebih banyak lagi. Tahun 1914, 1918, 1925, 1975, 1992, 1994, dan yang terakhir, ini abad 20 ya, semakin apa kerap ya waktunya. 2011, 2012 musim lalu, dan nanti pasti ada lagi. Nggak tahu mungkin nanti tiap bulan ya, ada ramalan tiap bulan akan kiamat. Itu manusia, saudara. Boleh jelas Alkitab katakan, jangan menghitung-hitung waktunya. Nggak akan tahu. Dari mana mereka mempunyai pemikiran atau perhitungan mereka ini? Nah, kalau kita belajar, mereka sebenarnya juga ngambil dari Alkitab. Mereka anggap sekian. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Seperti yang dikatakan oleh Petrus. Mereka mulai ngitung-ngitung. Satu hari 1000 tahun. Lalu ngitung dari zaman Daniel, ada 7 masa dan segala macam. Lalu hitungannya bagaimana? Kalau 1 tahun untuk kalender Yahudi itu 360 hari, kalau 7 tahun berarti 7 kali 360 ketemu 2520 hari. Kalau 1 hari sama 1 tahun, dari 2520 tahun, mulai kapan? Nah, mulai bumi ini ada. Nah, bumi ada kapan? Bagaimana orang bisa menentukan bumi ini ada? Nah, makanya muncul tahun-tahun itu. 1800, 1900, dan segala macam. Itu dasar perhitungan mereka. Satu hari sama dengan 1 tahun. Dan yang terakhir, 2012 ini, katanya Desember, 21 Desember 2012, orang menghitung-hitung berdasarkan perhitungan suku Maya. Suku Maya ini sudah enggak ada, paling keturunannya ya, tapi tidak secara eksis, secara besar-besaran. Suku Maya ini waktu diteliti, mereka memang ahli dalam bidang astronomi, perbintangan. Mereka juga ahli matematik. Di sebelum kita kenal, mereka sudah kenal apa itu matematik. Dan soal engineering, soal teknik mereka juga jago. Dan menurut perhitungan kalender suku Maya ini, mereka ada satu siklus. Nah, siklusnya itu jatuh pada tahun 2012. Jadi sebetulnya konsep orang Maya nggak ada kiamat, nggak ada. Siklus itu selesai, ditutup, muncul yang baru. Nah, tapi namanya orang, ya. Orang lu, wah, siklus itu berarti kiamat. Maka kesempatan dipakai oleh Hollywood, orang Hollywood itu ya, menjadi apa? Dibuat film. Nah, orang tertarik dan orang jadi percaya. Jadi percaya, oh ya, 2012 akan kiamat. Jadi orang yang melihat tanda-tanda, lalu percaya. Tahun 2011, ini dicetuskan oleh pendeta Harold Camping yang di Amerika. Yang ngitung-ngitung dari Alkitab, kata dia. Ya. Nanti Mei, 21 Mei 2012, kiamat akan datang. Ternyata nggak datang, oh dia ralat. Oh ya, saya salah hitung. Ya, simple, salah hitung gitu aja. Ya. Saudara-saudara, ini yang terjadi di dunia kita. Ya, kita bisa melihat banyak orang yang menyelewengkan tentang eskatologi itu. Menyelewengkan eskatologi. Nah, kita lihat penyelewengan itu apa saja. Yang pertama yaitu penentuan waktunya. Sebelum ini. Slide sebelum ini. Ya, setelah ini, satu. Eskatologi. Ada yang ketinggalan. Ya, oke, sebelum ini ya. Penyelewengan eskatologi. Yang pertama, penentuan waktunya. Nah, ini ya. Menyelewengkan. Alkitab sudah mengatakan tidak ada. Tidak ada orang yang tahu. Tapi orang menghitung-hitung, nah itu bukan maksud Tuhan. Memang ada tanda-tandanya sekian tahun, sekian masa, tapi tidak menunjuk pada satu waktu tertentu. Maka orang menyelewengkan ini dengan menghitung-hitung secara waktunya. Yang kedua, orang mengabaikan akhir zaman. Kalau tadi begitu concern dengan waktu, orang mulai mengabaikan akhir zaman. Maksudnya apa mengabaikan akhir zaman itu? Ketika orang-orang itu tahu dari Alkitab, tapi mereka bilang, ah, gak tahu kapan kok. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengambil keputusan apa-apa. Mereka tidak peduli kepada akhir zaman itu. No action. Mereka diam saja. Seorang filsuf Denmark membuat ilustrasi mengerti ini. Untuk memahami orang tidak ambil tindakan apa-apa ya. Kierkegaard itu dari Denmark memberikan suatu perumpamaan demikian. Ya. Ini ada teater. Teater itu begitu indah. Adegan demi adegan terus ya dipertontonkan. Mereka sangat tertarik karena wah tepuk tangan terus. Ada kebakaran di gedung itu. Lalu manajer gedung itu keluar ke panggung, dia beritahu. Bapak ibu sekalian harap keluar ruangan karena terjadi kebakaran. Apa yang terjadi dengan penonton? Wah, mereka tepuk tangan. Dikira itu salah satu bagian adegan itu. Di mereka terus tepuk tangan menyambut ya. Manajernya bingung, loh kok tepuk tangan? Dia ngomong, betul ibu-ibu, ini betul ini, mau kebakaran, maka cepat lari keluar ruangan ini. Wah, mereka semakin riuh bertepuk tangan. Apa yang terjadi, saudara? Sungguh-sungguh kebakaran itu melanda gedung teater itu, orang nggak sempat lari lagi, mati. Ini persis, saudara, yang terjadi belum lama ini, waktu film Batman diputar, lalu ada orang pakai pakaian musuhnya Batman, buat senjata, semua apa? Penonton tepuk tangan bikin, wah ini adegan bagian dari film itu. Supaya orang lebih tertarik, sehingga mereka nonton apa yang terjadi. Ternyata orang itu sungguh-sungguh menembaki para penonton. Nah, di antaranya ya, yang luka tertembak orang dari Indonesia, di Amerika ya. Ini. Seperti itu saudara. Orang no action. Orangnya baca, sekedar baca, tapi tidak memahami maksud Tuhan, tidak memahami perintah Tuhan, sehingga mereka mengabaikan tentang akhir zaman itu. Ah, itu cuma kata Alkitab. Saudara-saudara, seorang ibu juga waktu mau asuransi rumahnya, dia telepon ke agen asuransi, dia bilang, Pak, bisa enggak saya daftar asuransi rumah saya lewat telepon? Kata agen asuransi apa? Oh, enggak bisa, saya harus datang sendiri. Oh ya, kalau gitu segera datang, kan rumah saya sedang kebakaran. Saudara, ya tadi kebakaran no action, enggak ada apa-apa. Tahu-tahu iya, ya tahu, sekedar tahu. Tapi tidak menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya. Pengkhotbah besar D.L. Moody mengatakan demikian. Ketika saya berkhotbah, selalu saya pikirkan, enggak pernah lulus pikiran saya, kemungkinan Tuhan akan segera datang. sehingga sebelum saya berkhotbah untuk berikutnya, mungkin Tuhan sudah datang. Saudara, Pendeta D.L. Moody menekankan pentingnya kita mengerti akhir zaman itu. Tuhan pasti datang. Jangan abaikan, jangan sepelekan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi? Orang terperangkap pada tanda-tanda. Oh, banjir besar di sana, di sini, di Jakarta. Ya, banjir. Hujan sebentar udah banjir ya, Jakarta ini. Oh, berarti segera akhir zaman. Sudah orang begitu terperangkap oleh tanda-tanda itu sehingga mereka melupakan yang intinya apa yaitu. Di Korea pernah terjadi ketika salah seorang beritakan akhir zaman akan segera datang. Tahun 92. Lalu apa yang terjadi? Pendeta ini katakan, jangan pikiri uangmu, jangan pikiri hartamu, berikan semua itu kepada gereja. Gereja akan mengaturnya. Jadi mereka tidak memikiri harta benda, mereka lalu jual rumahnya, jual mobilnya, semua diberikan kepada gereja. Mereka tunggu, terus dalam keadaan murni, suci, menanti kedatangan Tuhan. Mereka mengabaikan itu. Mereka terperangkap pada tanda-tanda itu. Sehingga apa? Waktu tidak terjadi kiamat seperti diramalkan oleh pendeta ini. Gimana mereka? Mereka hidup miskin. Uangnya habis. Rumah habis. Pekerjaan habis. Mereka tinggalkan saat itu. Dan bagaimana pendetanya? Pendetanya kaya raya. Karena semua pendeta, semua uang jemaat disimpan oleh pendeta ini. Kita begitu perangkap dari tanda-tanda itu, dan kita tidak baca firman Tuhan. Ada tanda sedikit, langsung buru-buru percaya. Jemaat kasih Tuhan, kita jangan menyelewengkan eskatologi ini. Akhir zaman itu, karena Tuhan pasti datang, dan Tuhan juga berikan tanda-tandanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Menanti akhir zaman itu. Mengapa kita perlu belajar eskatologi atau akhir zaman itu? Yang pertama, Tuhan itu pasti datang. Jangan anggap remeh. Jangan melewengkan tadi eskatologi itu. Dan yang kedua, kedatangan Tuhan itu tidak terduga. Kita jelas mengatakan dia akan datang seperti pencuri di waktu malam. Kalau kita atau pencuri itu akan datang, pasti apa? Kita siap-siap. Tapi Tuhan katakan seperti pencuri, bukan Tuhan pencuri ya. Seperti pencuri, malam hari artinya ketika kita tidak siap sedia. Maka yang lima Tuhan katakan, kamu tahu akhir zaman akan datang, siap sedialah. Yang ketiga, memperbaiki karakter kita. Saatnya, Tuhan pasti datang. Maka apa tugas kita? Pertama siap-siap, yang kedua juga karakter kita bagaimana? Apakah terus hidup dalam dosa-dosa lama kita? Firman Tuhan enggak. Siapkan dirimu. Seperti perumpamaan Yesus katakan di Matius pasal 25, contoh gadis, 10 orang gadis yang menyambut mempelai, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Yang bijaksana apa mereka lakukan? Mereka siap-siap. Pakai lampu, ya itu adat mereka. Dulu jelas belum ada baterai sehingga bisa bawa lampu emergency gitu ya, belum ada. Pakai lampu di siminya. Yang bijaksana mempersiapkan dengan baik. Mereka punya cadangan minyak. Dan yang bodoh tidak memikirkan itu. Pokoknya rame-rame menyambut. Saudara, kadang kita seperti mereka bukan? Bertindak bodoh. Hidup seperti manusia lama kita. Hidup hanya menuruti keinginan diri kita sendiri. Tapi kita perlu belajar eskatologi untuk bisa memperbaiki karakter kita. Jangan hidup seperti manusia lama kita. Yang keempat, meningkatkan kehidupan kekristenan kita. Apa artinya kekristenan kita? Ya, kita belajar firman Tuhan. Kita belajar apa yang harus kita lakukan. Kita belajar sebagai orang-orang Kristen apa yang harus kita lakukan. Meningkat kehidupan kekristenan kita. Yang kelima, kita memperkiat pelayanan kita. Hari Tuhan sudah dekat. Maka kita perlu menyiapkan sesuatunya. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita itu. Beritakanlah Injil ini ke seluruh pelosok dunia. Supaya orang tahu siapakah Tuhan Yesus itu dan siap-siap. Jadi saudara, ketika saudara melihat ada banner di sini. Ada 7 seri khotbah akan dimulai tanggal 17 Februari, berarti minggu depan 7 seri khotbah. Saudara baca di warta gereja, saudara lihat ada brosur di warta gereja, itu tugas saudara. Saudara diberitahu oleh Tuhan ya, melalui gereja ini, apa yang saudara lakukan. Berikan brosur pada orang lain, datang untuk ikut di dalam ibadah ini, 7 seri menangkap keutamaan Tuhan. Jangan abaikan itu. Jadi kita mempergiat pelayanan kita, karena hari Tuhan sudah dekat. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus siap sedia akan kedatangan Tuhan. Nah, firman Tuhan memberikan nasihat demikian. Teman-teman memberikan nasihat agar kita jangan tersesat. Tadi kita baca di 2 Tesalonika pasal 2, jangan tersesat. Artinya apa? Banyak orang yang akan mengelabui kita. Tadi kita sudah melihat ya, orang meramalkan tahun-tahun begitu banyak. Mengelabui kita. Kita jangan dikelabui, kita jangan tersesat. Orang-orang Tesalonika itu, ketika mereka menderita, mereka pikir, ah, Tuhan segera datang. Mereka berpikir, penderitaan itu tanda Tuhan segera datang. Memang Yesus katakan akan ada penderitaan besar. Tapi bukan berarti lo kita menderita Tuhan datang. Belum tentu. Maka kita perlu bijaksana. Kita perlu baca firman Tuhan, mengenal Tuhan. Yakobus pasal 4 memberikan nasihat demikian pada kita. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Yakobus pasal 4 ayat 13-15. Saya bacakan untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami yang tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Cuman kasih Tuhan. Nasihat Yakobus, ketika kita menyongsong datang kedua kalinya, kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan menghitung-hitung menurut diri kita sendiri. Contoh yang jelas yang dikatakan di Yakobus ini, ada orang yang mau berdagang, dia katakan demikian, aku akan keluar kota, berdagang ini ya, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota anu. Orang ini begitu yakin. Dia sudah merencanakan dengan tepat. Mungkin kalau kita aplikasikan gitu kita sekarang. Sudah pesan tiket. Saya besok mau ke Amerika. Mau berdagang di sana. Dia sudah tentukan itu. Di hari ini berangkat. Ke kota anu. Yakin sekali. Dan berapa lama dia di sana? Dikatakan. Saya kan tinggal setahun di sana. Enggak lama. Setahun dagang di sana. Dia yakin dapat untung besar. Sehingga dia pulang kembali ke Indonesia. Saudara, orang ini begitu yakin. Besok saya berangkat, cukup 1 tahun, untung saya sudah hitung. Sekian untungnya, cukup untuk saya kembali ke Indonesia. Saudara, kita sering seperti itu bukan? Merasa yakin, menurut pikiran kita, kita lupa tidak berserah kepada Tuhan. Maka Yakobus katakan, harusnya, ketika kamu merancang sesuatu, apalagi menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kamu mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Saudara, inilah sikap kekristenan kita. Jangan tersesat kepada omongan orang, jangan tersesat kepada bujukan orang atau ramalan orang, tapi ketika kita merancang sesuatu, kita selalu mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Jangan berdasarkan kekuatan kita, yang berdasarkan kepada kemampuan pikiran kita. Mungkin kita studi sampai S3 atau S4 atau apapun juga. Bukan itu, saudara. Yang penting bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ada seorang pengusaha yang di Perancis. Bekerja sama, namanya Andre Raffi. Bekerja sama dengan seorang wanita Perancis. Sian Kalme, mereka apa? Bikin real estate. Buat orang-orang Inggris, Andrein dari Inggris ya, Zerape. Batu orang Inggris, enggak umum ya, waktu mereka ada perjanjian antara Andre Rafe orang Inggris dengan Sian Kalme ini dari Perancis. Hitungannya begini. Sampai si wanita lebih tua, ya, dia mati duluan, maka asuransi itu berhenti. Jadi perjanjiannya, tiap bulan si Rafe ini memberikan $500 tiap bulan kepada Sian ini, wanita ini. Sampai dia mati. Perhitungan manusia, dia mati duluan. Karena dia wanita lebih tua. Buat orang Inggris, perjanjian itu perjanjian yang absurd, gak masuk akal, gak normal. Tapi orang Perancis biasa, ada perjanjian sampai dia mati. Nah, sampai dia mati itu, janji tiap bulan berikan $500. Mereka kerjasama buat triastik. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pengusaha ini, Andy Raffi, dia mati umur 77 tahun, sudah mati. Sedangkan rekan dagangnya, Sian Kalme yang dari Perancis ini, matinya 120 tahun. Jadi artinya apa? Di umur 77 sampai 120 tahun, hingga ke 50 tahun itu, si Raffi harus membayar uang yang dia tidak pernah nikmati. Artinya apa? Dia berikan uang kepada si perempuan tua selama hampir 50 tahun. Semua rugi besar. Sudah, karena kita bukan seperti tindak seperti itu, bukan ngitung-ngitung itu untuk kemampuan kita. Kita tidak bersandar pada Tuhan. Maka Yakobus ini peringatan kepada kita. Ketika menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudara harus apa? Berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, menurut Yakobus ini, harus mencari Tuhan. Harus mengatakan demikian, apa arti hidupmu? Hidupmu itu singkat seperti uap. Pendek, sekarang kelihatan uap, tapi ya berapa detik, udah hilang, kita gak bisa lihat lagi. Maka dalam hidupmu yang singkat, yang pendek itu, carilah Tuhan. Yang kedua, saudara, yang pertama sangat tersat. Yang kedua, saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Tidak mungkin manusia bisa mengerti Tuhan. Gak mungkin. Maka, manusia mengerti Tuhan kalau Tuhan membukakan dirinya. Menyatakan dirinya, manusia boleh mengerti, oh itu Tuhan. Dari mana kita bisa mengerti pernyataan Tuhan itu? Ya melalui Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Alkitab itu memberitahu kita siapakah Tuhan itu. Maka kita baca Alkitab setiap hari, mempelajari firman Tuhan. Terus supaya apa? Kita boleh mengenal Tuhan. Dan dengan mengenal Tuhan, kita juga akan dikenal oleh Tuhan. Tidak pernah terlalu cepat, saudara, kalau kita mempersiapkan diri kita menemui Tuhan. Tentunya terlalu yang kedua kalinya. Tidak pernah terlalu cepat mempelajari firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus terlalu siap sedia mempersiapkan tentang Tuhan yang kedua kalinya. Hidup dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yaitu beritakanlah tentang Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan naik ke surga, dia memberikan perintah kepada para muridnya, dan juga perintah teruskan pada kita, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, saudara, bukan saudara kita, bukan. Semua bangsa jadi muridku. Apa murid itu? Murid bukan sekedar pengikut. Pengikut, ya. Saudara seorang lain datang gereja, ikut, selesai. Tapi ketika kita memuridkan orang lain, artinya apa? Kita memberikan pengertian pada orang itu, supaya orang itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus ini kepada orang lain. Itu seorang murid. Bukan seorang pengikut. Seorang pengikut, ya sekedar datang, ibadah, selesai. Bukan, saudara. Sehingga ketika saudara diberitahu oleh Tuhan apa yang saudara lakukan melalui warta gereja ini, berikan brosur tentang khotbah seri ini kepada orang lain. Bagi saudara sudah berlaku sebagai seorang murid Tuhan. Beritahukan orang lain apa yang harus saudara lakukan. Beritahukan orang lain apa yang mereka lakukan tentang Tuhan Yesus. Saudara, waktu kita sangat terbatas. Seperti uap yang sebentar hilang. Pemazmur katakan, hidup kita seperti rumput yang pagi ada, sore sudah layu. Begitu singkat hidup kita. dibanding kekekalan yang akan kita terima. Berapa sih panjang kekekalan itu? Katakanlah 100 miliar tahun kalau kita bisa ukur 100 miliar tahun. Apa arti hidup kita yang 100 tahun itu dibandingkan 100 miliar tahun? Titik, debu. Justru itulah, waktu kita yang sangat terbatas ini, yang paling lama hidup 100 tahun ini, persiapkan sebaik-baiknya untuk kita boleh hidup kekal bersama Tuhan. Kita jangan menyelewengkan pengertian tentang eskatologi itu. Kita jangan ngepremeh tentang eskatologi itu. Dan kita jangan terperangkap oleh tanda-tanda yang ada di dunia ini. Tapi hati kita terus berpaut pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh persiapkan hati kita, hidup kita, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami diingatkan akan tugas kami sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan pasti datang. Dan tugas kami, selain mempersiapkan diri, kami sendiri, yang juga mempersiapkan orang lain, supaya mereka juga siap-siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu. Tuhan pimpin kami, kami tidak hanya sebagai pendengar-pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia pada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat pun segala pergumulan mereka hadapi Tuhan, baik pergumulan pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, atau kerohanian mereka. Tuhan, tolong mereka satu persatu. Dan Tuhan berkenan bagi kami sebagai alat-Mu Tuhan, menjadi penghibur bagi mereka, penolong bagi mereka, supaya mereka juga boleh datang kepada Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, dengan segala program yang sudah disusun, Tuhan berkati bahwa program-program itu boleh berlangsung dengan baik, berjalan baik, dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kami, bukan untuk diri kami, bukan untuk nama kami yang dipuji, dipuja oleh orang-orang lain, tapi nama Tuhan yang dipuji. Dan biarlah kami boleh semakin kecil, Tuhan semakin besar. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, dengan segala kemelut yang dihadapi, dengan masalah-masalah, problem sosial, ekonomi, hukum, ketidakadilan, dan segala macam Tuhan. Kami berdoa, mohon pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan mau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai warga negara Indonesia. Mau berkarya bagi bangsa dan negara ini. Dan melalui tindakan kami, melalui perbuatan kami ini, orang memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami panjatkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang akan datang kembali. Amin.